kita berdua-dua untuk masa esoklah. Saksi di padang tahasia uli jalan dekat so ada naura masih hola lao mardi daho tahasia lambok di Sampai